sejarah perkembangan Islam di Pantura. Takkan lupa tokoh utama Kanjeng Sepuh, itulah gelarnya. Kedelapan bupati di sana, Traga Rambit Sumur Darwarisnya. Gelar Sepuh karena bijaksana, jujur alim waro dan ikhlasnya. Kanjeng Sepuh itulah gelarnya, Surya Diningrat itu namanya. Di Sidayung tempat mengabdinya, bersinarlah Islam di sana. Mari kita semua mendoakannya, semoga diterima amalnya. Mari kita semua mendoakannya, semoga diampuni dosanya. Kanjeng Sepuh.